السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Melanjutkan pembacaan kitab Matnu Al-Ghayah wa Taqrib fil Fiqh Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Hari ini ma'asirul muslimin, kita memasuki pembahasan yang baru. Sebelumnya kita membahas kitab As-Sawm, Kitabus Sawm. Hari ini bab atau pembahasan kita adalah Kitabul Hajj. Kitabul Hajj. Poin-poin yang akan dibahas adalah seputar permasalahan haji. Haji tentunya adalah wajib, ya. Begitupun umroh adalah wajib. Menurut pendapat yang kuat, haji dan umroh adalah kewajiban. Haji secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu menyengaja mendatangi Makkah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-umrah secara bahasa artinya az-ziarah, mengunjungi. Ya, tentunya mengunjungi kota Mekah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji ini ma'asyiral muslimin adalah salah satu ibadah yang penting dalam Islam. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Islam itu dibangun di atas lima pilar. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan salat. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat adalah berpuasa, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu mengerjakannya. Dan hal ini dipertegas oleh hadis yang lain yang kita kenal dengan hadis Jibril. Tatkala Jibril datang dalam rupa seorang sahabat Dihyah Ibnul Khalifah Al-Kalbi, seorang sahabat yang paling tampan. Datang Jibril alaihi salam menyerupai sahabat yang memakai baju yang putih bersih. Tidak ada orang Mekah yang kenal, tetapi tidak terlihat juga bekas-bekas perjalanan. Lalu terjadilah perbincangan antara malaikat Jibril dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, Jibril berkata, "Fa akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menyebutkan, mengucapkan dua kalimat syahadat, salat, zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Ini wajib, ya. Berdasarkan dalil Al-Qur'an, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya, sesungguhnya manusia memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji di Baitullah bagi orang-orang yang memiliki istita'ah. Apa itu istita'ah? Kemampuan. Ya. Jadi haji wajib menurut Quran, sunnah, dan ijma' kaum muslimin. Kaum muslimin sejak dahulu telah sepakat tentang wajibnya melaksanakan ibadah, ibadah haji. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Niaga TV yang berbahagia. Di sini, muallif Al-Qadi Abi Syuja' berkata, Kitabul Hajj. Dalam hadis dikatakan, Man hajja lillah, falam yarfuth, walam yafsuq. Man hajja lillah, falam yarfuth, walam yafsuq. Raja'a kayawmin waladathu ummuhu. Barang siapa yang pergi melaksanakan ibadah haji, kemudian dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk, dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang tercela, maka seolah-olah dia kembali, seolah-olah baru saja dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya kembali dari dosanya, dibersihkan oleh Allah dosa-dosanya, kayaumin waladathu ummuhu, seolah-olah dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Dan dalam riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Adapun haji yang mabrur, kata beliau, tidak ada balasan yang paling pantas untuk orang yang mendapatkan haji yang mabrur kecuali jannah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Rasulullah berkata, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Ikutkanlah antara haji ke umrah, karena sesungguhnya keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana api menghilangkan karat dari emas, besi, dan perak. Masya Allah. Dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka berdoa, maka doa mereka mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah berkata, wa syara'itu wujubil hajji sab'atun. Syarat-syarat wajibnya seseorang melaksanakan haji itu ada 7. Ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi mengatakan bahkan 8. Kalau Al-Qadi Abi Syuja' mengatakan 7. Tapi Syekh Majid Al-Hamawi yang memberikan catatan-catatan kaki atas kitab ini berkata, bal ya ada 8, bukan 7, kata beliau. Coba kita baca dulu yang 7, baru kita baca yang ke-8. Yang pertama adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Hal ini berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Muaz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala an, di mana beliau berkata, ud'uhum. Nabi Muhammad berkata kepada Muaz, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Ajaklah mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Fa in ata'uhum fa'alimhum an 'alaihim kadza wa kadza wa kadza. Dan kalau mereka, wahai Muaz, mentaatimu, artinya mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka kadza wa kadza wa kadza. Telah diwajibkan atas mereka misalnya salat, lalu zakat, lalu ibadah-ibadah yang lain. Artinya di sini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan taklif, yaitu pembebanan hukum baik berupa salat, baik berupa zakat, apabila seseorang mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Ya, hadis yang baru saja kita bacakan adalah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Syarat yang kedua dan yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah al-bulugh wal aql. Balig dan berakal. Dia harus balig, maka dia menjadi wajib. Artinya kalau dia belum balig, tidak wajib dia mengerjakan ibadah haji atau umroh. Lalu bagaimana seandainya ada seorang yang belum balig, orang tuanya kaya raya, lalu mereka bawa anak-anaknya berangkat haji. Apakah itu menggugurkan hajjul Islam, menggugurkan haji yang wajib saat kelak dia dewasa? Tidak. Sebagaimana nanti akan kita bacakan hadisnya. Di sini dikatakan, berdasarkan sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathah. Sesungguhnya hukum itu diangkat dari tiga kelompok. Jadi ada tiga kelompok yang mereka tidak terbebani hukum. Yang pertama adalah anin na'im hatta yastayqiz. Dari orang yang tidur sehingga dia terbangun. Artinya selama dia tidur, ya, maka dia tidak dianggap apa namanya sebagai orang yang terbebani hukum. Dia tidur, azan berkumandang dan dia tidak mendengar, dia tidur. Dia baru bangun ketika azan yang lain datang, azan asar datang. Apakah dia berdosa meninggalkan salat zuhur? Hukum asalnya tidak. Tidur menyebabkan gugurnya apa? Bukan gugur ya, menjadikan seseorang dimaafkan. Walaupun dia tetap saja dia wajib, buktinya ketika dia bangun, dia harus melaksanakan apa ibadah yang belum dia kerjakan. Tetapi ketika dia dalam kondisi tidur tersebut, dia tidak dianggap sebagai orang yang bermaksiat karena meninggalkan satu ibadah. Nah, ini yang pertama. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'anis sabi hatta yahtalim. Dan hukum itu diangkat dari anak-anak sehingga mereka dewasa. Sehingga mereka ihtilam, mimpi. Mimpi basah. Sehingga mereka sampai kepada al-bulug. Sudah balig. Barulah mereka terbebani hukum. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa anil majnun. Dan hukum diangkat dari orang yang junun, dari orang yang gila, sampai dia kembali akalnya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, hadis yang hasan. Saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang selanjutnya, yang pertama tadi al-Islam, yang kedua adalah al-bulugh, yang ketiga adalah al-aql, yang keempat sekarang adalah al-hurriyah. Yang melaksanakan ibadah haji tersebut adalah harus orang yang sudah merdeka. Artinya bukan berada di bawah kekuasaan orang lain, atau biasa kita sebut dengan istilah budak. Dia bukan seorang budak. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan sebuah riwayat dari Imam Ibnu Khuzaimah, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm, dan beliau mensahihkan hadis ini, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma sabi hajja thumma balagha fa alaihi hijjatul Islam. Apabila ada seorang anak yang melaksanakan ibadah haji, diajak oleh orang tuanya, di kemudian hari dia balig dewasa, maka dia tetap memiliki kewajiban haji Islam, haji yang wajib. Ini yang tadi kita singgung di awal ya, bahwasanya Ketika pun seorang anak dihajikan oleh orang tuanya, niatnya dihadirkan oleh orang tuanya, dibantu prosesinya oleh orang tuanya, ini tidak menggugurkan kewajiban si anak. Seandainya kelak dia balik, dia dewasa, dia masih memiliki hutang, memiliki kewajiban jika dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ayyuma 'abd hajja summa ataqa fa 'alaihi hijjatul Islam." Dan apabila ada seorang budak ya yang dikuasai oleh tuannya, dia dalam kondisi masih budak melaksanakan ibadah haji, dan di kemudian hari dia merdeka, dibebaskan, maka ketika dia telah merdeka, dia tetap wajib melaksanakan ibadah haji. Artinya hajinya ketika dia budak tidak menggugurkan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ada haji yang wajib yang tetap dia kerjakan, yaitu ketika nanti dia mendapatkan apa kemerdekaan. Atau anak-anak, dia tetap kembali mengulang ibadah hajinya ketika kelak nanti dia dewasa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-islam wal bulug al-aql al-hurriyah. Yang kelima adalah wa wujuduz zad war rahilah. Seseorang telah wajib melaksanakan ibadah haji apabila dia memiliki zad, perbekalan, dan dia memiliki tunggangan atau kendaraan yang bisa dia pakai untuk sampai ke tanah suci, untuk sampai ke Mekah. Ya, tentunya ini sebenarnya penjabaran dari kata istita'ah. Ya, penjabaran dari kata istita'ah. Walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan sesungguhnya manusia memiliki kewajiban atas Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji bagi siapapun yang telah diberikan kemampuan atau kesanggupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang dimaksud dengan perbekalan yaitu perbekalan untuk dirinya berangkat dan pulang. Dan perbekalan itu haruslah sesuatu yang fadilun, ya, haruslah sesuatu yang lebih dari makanan yang dia butuhkan dan dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di bawah pertanggungannya. Artinya kalau dia punya perbekalan, tetapi seandainya perbekalan itu dia bawa, maka keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk satu bulan ke depan tidak makan misalnya. Maka dalam kondisi itu belum wajib. Jadi yang dimaksud dengan perbekalan adalah perbekalan yang lebih dari apa yang dia wajib keluarkan atas orang-orang yang dia nafkahi. Dalam hal ini tentunya istri, anak, dan lain sebagainya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-islamu wal bulugu wal aqlu wal hurriyatu al-istita'ah wujuduz zat warrahilah. Itu yang kelima. Adapun yang keenam adalah takhliyatut tariq. Takhliyatu at-tariq. Apa itu takhliyatu tariq? Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, ay amnuhu, jalan yang dia lewati menuju Makkah itu harus jalan yang aman. Artinya bukan jalan yang membahayakan nyawanya. Artinya mungkin di jalan diperkirakan ada apa namanya, ada orang-orang yang jahat, orang-orang kufar misalnya dan lain sebagainya yang akan menghalangi dia untuk sampai ke Mekah. Ini menjadikan dalam kondisi tertentu dia tidak wajib. Oleh karenanya dikatakan di sini amnuhu, maksudnya dari takhliyatut tariq adalah amnuhu, harus jalannya harus aman. Wa wujudul ma wa zat lahu wa li markubihi fil mawadi al mu'tadah fihi bi thamanin mithl. Dan juga bukan hanya jalannya aman, tetapi dia harus bisa memastikan bahwa di sepanjang jalan itu ada tempat-tempat transit, tempat-tempat berhenti di mana dia bisa mendapatkan air dan bisa mendapatkan perbekalannya bithamanin mithl, dengan harga yang umum, dengan harga yang normal. Kalau sekarang tentunya pakai pesawat ya, dari Jakarta ke misalnya ke Jeddah hanya 10 jam, 11 jam. Kalau dulu kan tidak. Ya kalau dulu di Indonesia itu memakai kapal laut. Perjalanan pulang pergi berapa katanya? 3 bulan lebih. Di atas kapal sampai ke Mekah, ke Jeddah sana. Ya, tentunya ini perjalanan yang luar biasa ya. Perjalanan yang besar. Oleh karenanya menurut sebagian pendapat, kenapa di kita dipanggil istilah haji, Haji Ahmad, Haji Fulan, Haji Fulan? Karena memang dahulu orang berangkat haji itu adalah perjalanan hidup dan mati. Bagaimana tidak, di atas kapal sekian bulan. Lalu sampai nanti di tujuan ada potensi-potensi bahaya. Ya apa namanya, para begal dan lain sebagainya. Karena besarnya perjuangan orang-orang yang haji, maka orang-orang Indonesia zaman dulu apa namanya menyematkan huruf H di depan nama orang yang sudah pernah haji. Haji Fulan, Haji Fulan, Haji Fulan. Dan hukumnya tidak masalah sebenarnya. Ya, itu sudah menjadi semacam urf atau kebiasaan di satu negeri. Yang tidak boleh adalah seseorang melaksanakan ibadah haji karena ingin dipanggil oleh Pak Haji ya, atau karena dia nanti kalau dia calon wali kota dia bisa mencantumkan hak di depannya. Ini tentunya tidak boleh. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh niatnya. Aitu al-Islam wal bulugh wal aql wal hurriyah wa wujuduz zadi war rahilah. Yang keenam tadi apa? Takhliyatut tariq. Yang dimaksud dengan takhliyatut tariq, jalannya adalah aman ya. Adapun yang ketujuh adalah wa imkanul masir. Imkan, mungkinnya dia berjalan. Artinya jangan sampai ketika dia berjalan dari Indonesia sampai ke Mekah misalnya, haji di bulan Zulhijjah, dia nyampainya di akhir Zulhijjah. Itu enggak wajib kalau begitu. Ya, walaupun dia ketika berangkat mungkin di bulan Zulqa'dah, tetapi karena lamanya perjalanan diprediksi dia akan sampai di akhir Zulhijjah, maka dalam kondisi itu dia tidak lagi wajib, ya. Ini istilahnya apa? Imkanul masir. Ya, imkan al-masir. Mungkinnya dia melakukan perjalanan dan dia bisa mendapatkan prosesi pelaksanaan ibadah haji. Oleh karenanya Syekh Majid di sini berkata, bi an baqiya minal waqt, ya harus tersisa waktu, ma yatamakkanu fihi minas sayril mu'tad li ada'in nusuk. Harus tersisa waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan yang normal sehingga dia bisa mendapatkan apa, prosesi ibadah haji. Karena enggak mungkin kita udah saya geser saja wukufnya tanggal 15 misalnya setelah hari tasyrik, tidak bisa. Ya. Harinya sudah apa? Ditentukan, waktunya pun sudah ditentukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu ma'asyiral muslimin, poin terkait dengan definisi haji, keutamaannya. Lalu kita pun sudah membahas syarat-syarat seorang wajib melaksanakan ibadah haji. Yang pertama al-Islam, yang kedua al-bulug wal-aql, yang kedua dan ketiga ya, bulug wal-aql. Yang keempat adalah al-hurriyah, yang kelima tadi adalah wujuduz zat wal-rahilah. Lalu yang keenam takhliyatut tariq, jalannya aman. Lalu yang ketujuh adalah imkanul masir. Ya, imkan al-masir. Artinya imkanul masir adalah cukupnya waktu antara jarak tempuh diperkirakan nyampe sana tanggal berapa. Kalau kira-kira nyampe sana tanggal 13 misalnya Zulhijjah, sudah hari tasyrik, maka tidak ada kewajiban. Atau diperkirakan dia baru sampai di akhir bulan, maka tidak ada kewajiban. Jelas ma'asyiral muslimin. Lalu di sini muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa arkanul haji arba'atun, adapun rukun-rukun haji itu ada empat. Ya. Tadi yang sebelumnya kita belum sebutkan yang kedelapan ya. Menurut Syekh Majid Al-Hamawi, yang kedelapan adalah agar seorang wajib melaksanakan ibadah haji selain dia harus muslim, balig, berakal, hurriyah, memiliki perbekalan, jalannya aman, waktu jarak tempuhnya mencukupi. Ya, ya, ada yang kedelapan kalau menurut beliau adalah orang tersebut harus bisa duduk di atas unta atau di atas kuda atau di atas kendaraan yang dia naiki. Kalau dia tidak sanggup dikarenakan dia sakit, lemah dan lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban baginya melaksanakan ibadah haji. Tapi kan dia sudah punya uang, ya, maka dibadalkan. Tentunya nanti badal ada syaratnya, bahwa yang menjalankan badal tersebut disyaratkan haruslah orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Lalu dikatakan di sini, wa arkanul haji arba'atun, dan rukun-rukun haji itu ada empat. Yang pertama, al-ihramu ma'an niyyah. Kita melaksanakan ihram yang diiringi dengan niat. Sebenarnya ihram itu sendiri niat. Ya. Oleh karenanya kalau kita baca dalam kitab Kifayatul Akhyar, para ulama berbicara, ya kalau sudah ihram ya itulah niat. Sambil kita nanti mandi, lalu kita lepaskan pakaian kita yang biasa dipakai, digantikan dengan dua kain, satu kain di bawah kita sebut dengan izar, satu kain di atas kita sebut dengan rida. Lalu kita mengatakan bismillah labbaikallahumma umratan atau labbaikallahumma hajjan. Itu sudah dikatakan niat. Ya. Tidak perlu lagi kita menghususkan niat. Ya. Tetapi dengan kita ihram, kata para ulama itu sudah disebut dengan niat. Tentunya dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Yang selanjutnya, ma'asirul muslimin, ya al-ihram. Ihram itu tentunya ya di mawakit. Ada namanya miqat. Ada yalamlam, atau ada zatu irq, ada apa namanya zulhulaifah, macam-macam banyak. Ya, apa namanya setiap arah satu negara itu ada apa namanya miqatnya. Ada miqat ahlus syam, ada miqat ahlul madinah, ada miqat ahlul yaman, ada miqat ahlul iraq misalnya. Ya, itu sudah semuanya ditentukan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa arkanul haji arba'atun, rukun-rukun haji itu ada empat. Yang pertama, al-ihramu ma'an niyyah, ihram yang dibarengi dengan niat. Yang kedua, al-wukufu bi arafah, rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi, beliau berkata, lahzatan, walaupun kita wukuf cuma sebentar, baina zuhri yaumil Arafah, antara waktu zuhur hari Arafah, tanggal berapa itu hari Arafah? Tanggal 9 Zulhijjah, ya, tanggal 10-nya Idul Adha. Berarti dari zuhur waktu Arafah sampai fajar hari Nahar. Hari Nahar berarti tanggal 10. Berarti dimulai dari fajar hari Arafah sampai subuh hari Nahar, hari menyembelih. Ma'al ahliyah, dan dia haruslah memiliki ahliyatut taklif, yaitu dia orang yang berakal, orang yang memang sanggup melaksanakan, ya tidak ada paksaan dan lain sebagainya. Oleh karenanya dikatakan di sini, fala yujzi'u min mugma' alaihi. Wukufnya orang yang pingsan itu tidak dianggap sah. Ya, tidak dianggap sah. Au sakran, atau dalam kondisi mabuk dia wukuf misalnya, tidak diterima. Berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Kalau salat kan ruku. Fa warka'u ma'arraki'in, begitu kata Allah. Rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Adapun dalam ibadah haji adalah al-wukuf, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Lalu dikatakan, man jaa qabla salatil fajr min lailatin jam'a faqad adrakal hajj. Maka barang siapa yang mendapatkan, yang datang sebelum waktu fajar, ya, min lailatin, di antara malam tersebut,

Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Nabi alaihissalam juga mengatakan ar-riba itsnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha yang paling rendah misal ayyan kiharrajulu umma. Seperti seorang yang menzinai ibu. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas definisi haji, definisi umrah, hukumnya, dalil-dalilnya, syarat-syarat wajibnya. Lalu kita pun sudah membahas rukun-rukunnya dari mulai ihram, wukuf, lalu tawaf, lalu sa'i bainas safa wal marwa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di kesempatan yang lain. Di kesempatan yang kedua ini kita mengundang para pemirsa Niaga TV untuk berinteraksi bersama kami. Ada Ibu Ita di Medan, coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Ibu. Iya, saya mau bertanya Ustaz. Iya. Saya kan seorang tukang penyapu masjid. Masya Allah, Masya Allah. Iya, jadi saya nyapu masjidnya siap subuh Ustaz. Iya Ibu. Siap subuh, saya subuh, siap subuh saya menyapu sambil berzikir sampai iya. Terbit matahari. Baik. Kemudian saya sholat sunat suruh. Apakah benar sholat sunat suruk saya tadi karena saya sambil berzikir sambil menyapu? Baik. Apakah Ibu ikut sholat berjamaah di masjid? Iya, sholat berjamaah di masjid, Ustaz. Baik, baik. Boleh satu lagi, Ustaz? Satu silakan, Ibu. Iya. Kemudian, Ustaz, apakah saya boleh membiasakan membaca surat Al-Fatihah banyak-banyak untuk memudahkan segala urusan, untuk menyembuhkan segala macam penyakit, Ustaz? Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Baik, itu saja, Ibu. Iya, itu saja, Ustaz. Makasih ya, Ustaz. Baik, Assalamualaikum. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk atau berzikir, ya, atau dia beribadah, ya, sampai syuruq, lalu dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Ibu Ita, beliau biasa membersihkan masjid, membantu membersihkan masjid. Beliau salat subuh berjamaah. Setelah itu beliau membantu membersihkan masjid. Selesai membersihkan, syuruq sudah terbit, ya, artinya sudah sampai di waktu syuruq. Lalu beliau salat dua rakaat. Apakah mendapatkan pahala salat dua rakaat syuruq? Allah alam bisawab, ya. Dia mendapatkan pahala salat tersebut. Dan itu adalah satu amal yang agung, satu amal yang besar. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tahhir baitiya lit-taifina wal-aakifina war-ruk'is sujud." Ya, bersihkanlah rumahku itu, sucikanlah rumahku itu untuk orang-orang yang ruku, yang sujud, yang tawaf, yang beribadah kepadaku. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, Allah katakan. Dan siapa yang mengagungkan, yang memuliakan syiar-syiar agama Allah dan masjid adalah salah satu syiar agama Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka itu adalah tanda adanya ketakwaan di dalam hati. Maka ibu bersyukur kepada Allah yang telah membimbing ibu untuk bisa melakukan satu aktivitas yang sangat mulia. Ya, jadi ibu salat subuh berjamaah, lalu ibu membantu membersihkan masjid. Ketika sudah syuruk ibu salat 2 rakaat, maka ibu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Membaca Al-Fatihah, tentunya Al-Fatihah adalah ummul kitab. Dia adalah induk dari Al-Kitab. Dia adalah Fatihatul Kitab, dia pembuka dari Al-Kitab. Dan dia adalah as-salah yang dibaca setiap hari di waktu salat. Dan dia adalah sab'ul mathani, yaitu 7 ayat yang berulang-ulang, baik berulang-ulang di dalam salat atau berulang-ulang maknanya di dalam Al-Quran. Dan dia adalah ar-ruqyah. Dia adalah ar-ruqyah. Ada sahabat yang mendatangi satu tempat, kemudian tempat ini tidak ada yang menjamu seorang pun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berkata, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Yaitu yang bisa menjampi. Lalu salah seorang sahabat berkata, kami bisa. Maka dibacakanlah surah Al-Fatihah. Maka orang-orang yang sakit tersebut menjadi sembuh. Maka diberikan untuknya hadiah 30 ekor kambing. Maka para sahabat yang lain berkata, ini harus ditanya dulu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diceritakan kasusnya. Maka Nabi berkata, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ayat ruqyah? Jadi Nabi membenarkan perbuatan sahabat yang menjadikan Al-Fatihah sebagai jampi atau ruqyah dalam bahasa Arab. Jadi tidak masalah, mohon maaf misalnya ada bagian badan kita yang sakit, lalu kita katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, misalnya bismillahirrahmanirrahim, kita baca, kita usap-usap, enggak ada masalah. Ya, bahkan dalam hadis Nabi menggelari Al-Fatihah dengan ar-ruqyah. Ya, atau kita ambil air, bismillahirrahmanirrahim, kita baca sampai ayat yang ketujuh, ya. Lalu kita minum atau kita mandikan untuk anak kita dan lain sebagainya, nah, itu enggak ada masalah. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana nabung untuk haji di bank syariah. Waktu berangkat haji ana dikasih rukuh untuk salat. Apa itu rukuh? Rukuh, saya tidak tahu apa itu rukuh. Apa hukumnya sholat ana menggunakan rukuh itu untuk sholat, ya Ustadz? Apa rukuh? Ini tolong di istilah lain, apa rukuh? Ya, apakah sejadah atau apa rukuh, ya? Kami tidak tahu. Rukuh tolong di apa namanya? Mukena. Oh, rukuh itu mukena. Mukena, ya. Allah alam bisuapi, ya, dipakai mukena bagus. Mukena itu bagus untuk sholat, ya. Nggak ada masalah, ya. Tapi Ustaz, dari bank syariah, ya, kenapa bank syariah? Bank syariah transaksinya berarti kan syariah. Sesuai dengan standar yang ditentukan oleh DSN, Dewan Syariat Nasional. Ya, nggak ada masalah. Kalau memang mereka memberikan hadiah berupa mukena, ya, lalu dipakai untuk prosesi ibadah umrah atau haji, enggak ada masalah, bagus. Ya, dan kalau mukena itu kan cenderung lebar, ya, menutup semua bagian dari aurat wanita. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ana Abu Hasan dari Sekayu. Ya, ana mau bertanya, bagaimana kalau ada satu jemaah salat datang ke masjid, setelah sholat asar, dianya minta ditemani untuk sholat berjamaah. Sedangkan kita sudah sholat asar. Dan kita tahu setelah sholat asar, tidak ada lagi sholat. Dan lalu kita menemaninya, bagaimana caranya? Apakah setelah 2 rakaat kita salam, apa harus tunggu dia salam 4 rakaat, kita baru salam, atau bagaimana? Allah alam bisawab, ya. Ada riwayat yang saya ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang ingin bersedekah untuk saudaranya? Artinya bersedekah untuk saudaranya, menemani saudaranya sholat. Menemani saudaranya sholat. berarti berapa rakaat ya sama dengan sholat saudaranya tersebut. Kalau si fulan yang terlambat sholat itu belum sholat asar, maka saya menemaninya sholat asar. Berarti 4 rakaat. Saya sudah sholat asar, tapi saya boleh menemani teman saya sholat asar. Bagi saya sunnah, bagi dia wajib. Dan ada lagi hadis yang lain, ya hadis, mudah-mudahan saya tidak salah, hadisnya Mu'az ya, Mu'az bin Jabal berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaumku, ya kaumku, orang-orang yang tinggal di kampungku, kaumku, mereka selalu saja menunggu aku datang ke kampung, baru mereka sholat. Jadi Mu'az sholat bersama Nabi, kalau sampai di rumah, beliau dapatkan warga di lingkungannya belum sholat, menunggu Mu'az memimpin sholat mereka. Maka Rasulullah berkata, wahai Mu'az, tidak masalah, engkau pimpin sholat mereka. Bagimu sunnah, bagi mereka wajib. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ada pertanyaan, Bapak. Suara Bapak kurang jelas. Mau ngajukan pertanyaan, ya, Pak Ustaz? Silakan Bapak, suaranya tolong dikeraskan, belum terdengar jelas. Nah, saya dengar hamba Allah dari Riau. Masya Allah, silakan Bapak. Mengadakan pertanyaan, apa hukumnya Pak memakan harta warisan yang bukan haknya? Memakan harta warisan yang? Bukan haknya. Bukan haknya? Ya. Itu saja Bapak. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis dikatakan innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Begitu kata Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad, telah a'ta, memberikan, kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada orang yang berhak haknya. Oleh karenanya dalam Islam ada yang dikenal dengan ashabul furud. Orang-orang yang jumlah bagiannya dalam waris telah ditentukan. Ada juga yang disebut dengan asabah, orang-orang yang mendapatkan sisa. Ya, sesungguhnya Allah telah memberikan orang yang berhak untuk mendapatkan warisan haknya. La wasiyata li warisin. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, oleh karenanya ketika seorang sudah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan aturan waris, tetapi dia ingin mengambil semuanya, maka dia masuk ke dalam kategori firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dia tahu itu wajib, dan dia mengatakan sebagus-bagus hukum-hukum Allah, tapi dia tidak bisa mengalahkan nafsunya. Maka orang yang begini, orang fasik, orang zalim. Ya, berdasarkan tadi firman Allah di surat Al-Maidah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ya. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, aturan saya lebih bagus daripada aturan Allah. Ya. Hukum saya lebih bagus, lebih relevan daripada hukum Allah. Maka berlakulah atas mereka, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan aturan Allah, maka dia orang kafir. Begitu kata Allah. Tapi kalau itu sekedar hawa nafsu, dia tahu bahwa Allah telah menentukan bagian-bagian, tapi dia kalah sama hawa nafsunya, maka itu orang zalim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan batil. Oleh karenanya tidak boleh. Ya, itu kezaliman. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, sesungguhnya kezaliman akan menjadi kegelapan kelak pada hari kiamat. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini dari hamba Allah di Jawa Tengah. Baik, silakan Ibu. Saya nanya Ustaz, kalau saat suami menghadap hubungan intim pada istrinya yang sedang haid, terus dia tidak ngasih tahu larangannya, bagaimana itu hukumnya Ustaz, apa istri ikut terdosa? Baik, artinya si istri sudah mengingatkan. Istri sudah mengingatkan berulang kali, cuman ya sebenarnya suami juga tahu, tapi tetap melanggar gitu. Nah, itu sebenarnya gimana, Kak? Baik, Ibu. Iya. Baik, Ibu. Allah alam bisawab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil mahid. Kul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang wanita yang haid. Katakanlah darah haid itu kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka tinggalkanlah wanita, artinya jangan kalian mencampuri istri kalian saat mereka sedang haid. Tetapi apabila mereka suci, maka perintahkan mereka mandi, lalu datangilah mereka. Oleh karenanya para ulama mengatakan haram seorang laki-laki mendatangi istrinya yang sedang haid. Dan kotor, di situ ada hikmah bahwa di situ ada kotoran. Ya tidak boleh. Ya tidak, tidak boleh. Dan seorang istri ketika dipaksa oleh suaminya, misalnya mohon maaf melakukan hubungan dalam kondisi dia sedang haid, maka berlaku sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau ibu sudah tahu, suami pun sebenarnya sudah tahu, maka tidak boleh kita ta'awun alal ismi wal udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Lalu apa yang harus dilakukan? Sebagian ulama berpendapat ada kafaratnya. Ya, ada kafaratnya. Sebagian ulama berpendapat ada kafaratnya. Kalau saya tidak salah, antara yang mengatakan nisfud dinar ya. Ya, kalau saya tidak salah nisfud dinar, ada riwayat yang mengatakan walaupun nanti diperdebatkan riwayat hadis ini, tetapi disebutkan bahwa barang siapa yang mencampuri istrinya dalam kondisi haid, maka dia harus mengeluarkan kafarat, menyedekahkan hartanya senilai nisfud dinar. Satu dinar itu 4 gram. 4 gram emas. Berarti kalau nisfud dinar, setengah dinar berarti 2 gram emas. Kalau sekarang harga emas 1 koma per 1 gramnya, berarti besar sekali, 2 juta. Sebagai kafarat penebus kesalahan tersebut. Ya, dan ini pendapat sebagian ulama, dan Allah alam bisawab, itu sebagai bentuk kehati-hatian lebih selamat kita laksanakan. Ya, oleh karenanya, dan ini sebagai bentuk apa peringatan agar tidak diulangi lagi. Dan itu perbuatan yang sangat buruk, perbuatan yang sangat tercela, ya, perbuatan yang buruk dan tercela. Mungkin nanti ya kalau kita bicara secara hukum, inilah hikmah barangkali ya kenapa dalam Islam ada syariat yang namanya ta'addud. Ada syariat yang namanya mohon maaf poligami misalnya. Karena apa namanya seorang wanita memiliki siklus rutin. Dalam setiap bulannya ada siklus di mana dia 6 hari atau 7 hari dia libur. Sedangkan mohon maaf laki-laki misalnya seorang suami dia tidak. Kadang datang kapan saja. Syahwatnya itu datang kapan saja. Ya oleh karenanya Islam memberikan jalan keluar. Ya kecuali wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Tetapi kalau kalian khawatir tidak bisa adil di antara istri kalian, adil dalam nafkah, ya adil dalam makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, maka satu saja. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Asmi dari Bukit Tinggi. Sewaktu kita mengerjakan haji, kita kan langsung umrah karena mengerjakan haji tamattu. Apakah kita wajib lagi umroh di lain waktu? Mohon pencerahannya. Oh tidak wajib lagi ya sudah. Ini kan sebenarnya kalau haji tamattu itu kita umroh dulu. Umroh dulu. Kita selesai umroh. Lalu kita tahallul. Beres tahallul ya kita di Mekah. Harusnya kan tidak lagi kita lepas kain ihram. Ini kita lepas kain ihram. Lalu kita di hotel. Halal, semuanya halal. Dan ketika hari menjelang prosesi haji dimulai, kita ihram dari Mekah. Harusnya kan ihramnya dari mana? Ihramnya dari Miqat. Tetapi orang yang tamattu ihramnya dari Mekah. Oleh karenanya nanti dia wajib membayar tebusan. Ya karena dia meninggalkan satu kali ihram. Ya, harus membayar dam karena dia meninggalkan satu kali. Harusnya kan ihramnya 2 kali. Ihram untuk apa, dia meninggalkan miqat, dia tidak ihram dari miqat. Ketika umrah dia sudah benar miqat. Tetapi karena dia tamattu, dia ihramnya seolah-olah dia ahlul Mekah, seolah-olah dia penduduk Mekah. Harusnya kan dia keluar dulu ke miqat baru masuk lagi. Tapi tidak, dia langsung ihram. Nah, di situ maka ya sudah umrahnya sudah selesai, tinggal dia harus membayar dam karena dia meninggalkan ihram dari miqat. Allah alam bissawab. Ada Abu Al-Farisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Abu. Ini Ustaz, ini masalah mahram Ustaz. Baik. Saudara saya itu mengangkat anak perempuan Ustaz. Saudara saya laki-laki. Jadi bagaimana istilahnya supaya dia bisa jadi mahramnya Ustaz? Baik. Dalam penyusuan itu istilahnya enggak disusui dengan istrinya Ustaz. Dan kami bermaksud anak angkat dia ingin disusui dengan istri saya. Apakah itu sudah termasuk mahram bagi saudara laki-laki saya Ustaz? Baik. Dan berapa kali Ustaz dalam penyusuan itu Ustaz? Baik. Itu saja Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab. Saya rasa itu menjadi solusi yang bagus ya. Jadi solusi solusi ketika seorang mengangkat anak lebih baik disusukan oleh kakaknya atau adiknya agar untuk dia menjadi mahram. Jadinya bibi susuan. Jadi jatuhnya nanti yang mengangkat anak itu jadi bibinya. Ibu susuannya kakaknya atau adiknya. Maka untuk yang mengangkat anak itu dianggap jadi bibi susuannya atau paman susuannya, maka menjadi mahram. Ya, jadi mahram artinya tidak boleh dinikahi. Ya. Itu saya rasa bagus ya. Yang saya tahu itu tidak masalah. Jadi misalnya seseorang mengangkat anak lalu dia cari keluarganya, dia memiliki ibu atau bibi atau siapa atau saudara ya. Maka jadi anak susuan dari saudaranya dia angkat menjadi anak, menjadi mahram untuknya. Berapa kali Rasulullah berkata khamsu rodo'at musbi'at, yaitu 7 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi 7 kali itu bukan ditaruh, mohon maaf, lalu lepas 1, tempel lagi 2, lepas lagi, bukan begitu. Tetapi mohon maaf, dikasih susu sampai kenyang, walaupun kadang dilepas, dimasukkan lagi, dilepas, dimasukkan lagi, itu dihitung 1. Kenyang dia, siang disusukan lagi. Kenyang, beberapa jam disusukan lagi. Sampai 5 kali, maka itu bisa menjadi mahram. Allah alam bissawab. Disebutkan dalam hadis, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Diharamkan disebabkan susuan, apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh nasab. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Bapak masih kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari hamba Allah Banyuwangi. Hamba Allah di? Banyuwangi. Baik, silakan Bapak. Mau nanya ini ya. Saya karena dari 2018 tapi itu KPIH. Berhubung pas habis wukuf kita kan harus melempar semua boba pas hari nahar, tapi sama rombongan pimpinan KPI ya, kita ditunda sampaian itu malam Ustaz. Jadi pas hari nahar kita malamnya berangkat lima jumlah boba, setelah itu kita waktu itu sebetulnya di lantai 3, terus turun lagi setelah lima jumlah turun lagi, turun keluar bersama apa masuk lagi melempar jumlah yang kedua itu di jam 12 ya. Jadi sekali minum itu apa sekali mendayung 20 lah gitu. Untuk mengirit aku, dan karena banyak yang tua alasannya begitu aja. Kira-kira itu gimana sih panu sahapan haji kita mau dibelajar ya, baik Allah alam bisab ya. Ini masalah teknis ya, masalah pelaksanaan secara teknis. tadi apa namanya sebenarnya agak-agak apa namanya kurang jelas juga apa yang dijelaskan oleh beliau. Yang saya pahami di satu hari melempar dua kali atau iya seperti dua kali ya, melempar pertama dan melempar kedua, boleh nggak dilakukan di satu hari? Allah alam bisawab, ini akan kita jelaskan di kesempatan yang lain. Ada khusus nanti bab terkait dengan masalah Ramyul Jamarat, ya Ramyul Jamarat. Nanti Bapak bisa mengikuti pembahasan kita. Insya Allah nanti akan kita bahas secara apa namanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qadi Abi Suja' ya rahimahullahu ta'ala. Insya Allah nanti akan kita masuk ke bab tersebut, bab melempar jumrah ya, sehingga nanti mudah-mudahan Bapak bisa mendengar dalil-dalilnya, bisa mendengar ayatnya atau hadisnya kaitan dengan permasalahan itu, sehingga kita bisa nanti menilai sejauh mana proses yang pernah kita laksanakan sudah sesuai atau belum sesuai. Allah alam bisawab, karena waktu yang sudah lewat, mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.